plumbang anak semaput ketiban kelungan. Kurang pintal bobote lama. Mek dandani, got andel dalan kuburan. nek kabe teratur bersih kamungkerasan gangkang caiki kabe di jembarno embong di aspal pinggire di pageri aku yang bangun tak cocok membare tonggo saiki omaku tak dol entek jange aku ngale nang kono ayo jos barang gentong e yo pecah barang gentong kira jam luruan metu nang embong katri senteran lo pelaku ngedul lo tolek sasaran hup dee eleng no pertelon nenggok dee eleng no pertelon nenggok sebab awan ngiting arek wedok sebab awan ngiting arek wedok kenal arek emero omain dok lolo masih ayu tapi arek lola lolo terus buka lawang pawon terus buka lawang pawon ketatap cagak di panik kemarin ketatap cagak di panik kemarin bareng maju nita ibeti babon sangka noyo jerang iki enek podo puyar iki enek podo puyar kape ucul metunang latar kape ucul metunang latar dee wati melayu kasasar apa sih awak lo nobrok wong budal nang pasar sing ditobrok jeplak-plakan sing ditobrok jeplak-plakan dheweke tipe cengkelangan dheweke tipe cengkelangan terus mlayu tapi cengkedang lolo tipe mangkurep dadak kecem blong blombang sairan kula salah boten borong karesa ayo